Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syudarlun, berita sore edisi hari ini Rabu 30 Agustus 2023 dibacakan Ardiansyah. Pangdam Iskandar Muda sampaikan duka cita mendalam atas kasus meninggalnya Imam Mashkur. Pemkab salurkan bantuan masa panik untuk korban banjir bandang di Betung Atuh. Banyak pemuda Aceh jadi korban pemerasan dan penganiayaan pra-KRM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Pangdam IM Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prastia menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Imam Mashkur, pemuda Biren yang diduga dianiaya oknum TNI di Jakarta beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda Kapendam IM Kolonel Irhamni Zainal Rabu pagi. Kapendam mengatakan sejak jenazah Imam Mashkur tiba di Aceh, jajaran Kodim 0111 Biren telah berkunjung ke rumah almarhum untuk takziah pada minggu lalu. Kapendam IM menegaskan proses penegakan hukum dalam kasus ini akan dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Saat ini Pomdam Jaya telah mengamankan 3 oknum TNI yang terlibat penganiayaan dan pembunuhan Imam Mashkur. 3 oknum ini masing-masing berinisial pra-KRM, pra-KJ, pra-KHS. Pra-KRM alias Rizwandi Manik diketahui sebagai anggota Paspampres, pra-KHS berdinas di Satuan Direktorat Topografi TNI AD, dan pra-KJ anggota Kodam Iskandar Muda. Selain 3 anggota TNI, ada warga sipil yang juga ikut terlibat dalam kasus penculikan tersebut. Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menangkap 3 warga sipil termasuk kakak ipar pra-KRM, Zulhadi Satria Saputra alias JSS dalam kasus tersebut. 2 warga sipil yang ditangkap berinisial AM dan H alias Heri selaku penadah hasil kejahatan dalam kasus ini. Sudarlun, Pemkab Nagan Raya menyalurkan bantuan masa panik untuk korban bencana banjir bandang yang terjadi di Betung Atuh, Banggalang. Bantuan diserahkan PJ Bupati Nagan Raya Fitriani Farhas APSOS MSI diwakili Kepala Dinas Sosial Bustami SPD kepada masyarakat korban. Bantuan diserahkan simbolis oleh Kadi Sosial Nagan Raya diterima Camat Betung Atuh Banggalang Rustam Effendi MPD bersama Muspika dan didampingi Geci setempat. PJ Bupati melalui Kadi Sosial mengatakan bantuan yang disalurkan untuk membantu warga yang tengah dilanda musibah banjir bandang terjadi Senin malam. Bantuan masa panik akan berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar bagi korban yang terdampak. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Nagan Raya Irfan dari Nadi mengatakan dari data yang diperoleh, sebanyak 11 rumah rusak atas kejadian tersebut, 5 di antaranya rusak berat dan 6 lainnya mengalami rusak ringan. Selain rumah milik warga, banjir juga melumpuhkan fasilitas umum seperti 1 unit surau dan MCK di Desa Blang Merandi mengalami kerusakan. Sementara di Desa Babah Suak, lapangan bola kaki dan jembatan gantung, bendungan air bersih serta Desa Babah Suak dan Kuta Tengoh juga mengalami kerusakan. Sudarlun, tidak hanya Imam Mashkur, pemuda asal Aceh lainnya ternyata juga pernah menjadi korban penganiayaan oknum Paspampres pra-KRM. Informasi ini diperoleh banyak warga Aceh di Jakarta yang juga pernah merasakan lecutan cambuk dari pra-KRM. Salah satunya adalah ZF, 33 tahun, warga Sawang, Aceh Utara. Pria ZF mengaku pernah mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami Imam Mashkur. Ia juga mengaku tidak sendiri saat mengalami penganiayaan oleh oknum Paspampres dan komplotannya. Menurut pengakuan ZF, saat itu ada 4 warga Aceh lainnya yang juga ditangkap dan disiksa bersama dengan dirinya. Kepada serambinews.com, ZF pun menceritakan bagaimana pengalaman pahit tersebut. ZF mengaku ia dan 4 rekannya ditangkap 2 hari menjelang Lebaran Idul Fitri pada April 2023. Saat itu ia sedang berjualan di toko kawasan Bekasi. ZF menyebutkan ada 4 orang yang datang ke toko tempat ia berjualan. ZF mengatakan ia dan warga Aceh lain yang dibawa paksa diancam pelaku untuk memberikan uang 30 juta per orang. Satu persatu mereka dipanggil untuk dipindah ke Bagasi Tengah. Disinilah mereka dieksekusi oleh pra KRM dengan melecut punggung mereka dengan menggunakan kabel listrik. Selama 12 jam, ZF dan 4 warga Aceh lainnya mendapat siksaan dari para pelaku. Mereka baru dilepas setelah menyetorkan uang puluhan juta rupiah. Darlun, dua unit rumah warga di Kampung Payakambu, Merah Mulia, Aceh Utara rusak akibat tertimpa pohon usai angin kencang melanda daerah tersebut. Kapolsek Merah Mulia, Ibtu Ade Chandra, mengatakan dua rumah yang tertimpa adalah milik Swaibah, 61 tahun, dan Jamaluddin, 32 tahun. Bencana ini terjadi pada pukul 17.30 kemarin saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan itu. Ade menambahkan untuk rumah milik Swaibah yang berkonstruksi kayu tertimpa pohon pinang dan kapuk sehingga mengalami kerusakan berat. Sedangkan rumah milik Jamaluddin mengalami kerusakan ringan, tepatnya di bagian dapur dan parabola mengalami patah. Pasca kejadian, unsur Muspika Merah Mulia melakukan koordinasi guna mengajukan bantuan masa panik ke Dinas Sosial Aceh Utara. Untuk sementara, korban tinggal di rumah keluarganya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, peradilan koneksitas dinilai menjadi jalan tengah dalam penyelesaian kasus penculikan dan pembunuhan warga Aceh Imam Maskur, 25 tahun. Pasalnya, selain melibatkan 3 prajurit TNI, kasus ini juga menyeret 1 warga sipil yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho mengatakan kasus ini mempunyai 2 latar belakang penyertaan. Pertama, 3 pelaku dari TNI pada dasarnya tunduk pada peradilan militer. Kedua, pelaku dari kalangan sipil tunduk pada peradilan umum. Dengan melihat 2 latar belakang tersebut, peradilan koneksitas dinilai menjadi jalan tengah guna menyelesaikan kasus ini. Dalam kasus ini, dorongan peradilan koneksitas disebut sebagai bentuk dari azas cepat dan azas sederhana. Hipnu menyebut proses peradilan akan berjalan lama apabila pelaku dari TNI dan pelaku dari kalangan sipil diadili sendiri-sendiri. Oleh karena itu, peradilan koneksitas pun dinilai ideal diterapkan dalam kasus ini. Sudarlun, serangkaian serangan bom di wilayah Thailand Selatan yang dilanda pemberontakan menewaskan 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Seorang pejabat senior sempat mengatakan kepada AFP bahwa rentetan ledakan bom tersebut terjadi di distrik Yarang di Provinsi Patani pada Senin malam waktu setempat ketika pasukan keamanan berpatroli di daerah itu. Konflik meningkat telah terjadi selama 2 dekade di provinsi-provinsi paling selatan di Thailand. Para militan di wilayah ini mayoritas muslim tersebut kerap melakukan serangan seiring dengan berjuang mendapatkan otonomi yang lebih besar dari negara tersebut. Media lokal melaporkan bahwa ledakan bom pertama menargetkan sebuah mobil polisi dan diikuti beberapa ledakan lainnya yang mengenai tiang listrik di daerah itu. Gubernur Patani Patemoh Sadeyamu mengatakan 2 orang dipastikan tewas dan 4 lainnya terluka dalam ledakan ini. Gubernur Patani mengatakan penyelidikan atas serangan ini sedang dilakukan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 30 Agustus 2023. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.